Baca apa, Mer? Bersama siapa itu? Baca apa tadi? Bercerita. Nah, hadis yang ke-57. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. Dari sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan kana yadullu ala al-istimrar waliban. Umumnya lafaz kana itu menunjukkan istimrar, terus menerus. Ini artinya di sini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kebiasaan beliau. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, mengingat Allah, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli ahyanihi, dalam segala keadaan beliau, dalam segala waktu beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bagaimana perhatian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terlebih dalam perkara masalah rumah tangga. Aisyah radhiyallahu anha adalah rujukan para sahabat terkait dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ini menunjukkan bagaimana perhatian sahabi yang mulia memperhatikan adab akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tuntunan dan panutan kita. Ya Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi orang yang berharap bertemu Allah hari akhir dan mengingat Allah. Dan termasuk dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah fi'liyah, demikian sunnah qauliyah beliau, sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan beliau adalah banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini penuturan Aisyah melihat praktek sehari-hari yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak meninggalkan zikir, baik zikir secara mutlak maupun zikir pada waktu-waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu. Bagaimana penuturan Aisyah? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Keluar rumah, masuk rumah, masuk buang hajat, masuk tempat buang hajat, keluar dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang muslim sepatutnya meneladani beliau untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan kita. Di sini juga memberikan dorongan bagi kita untuk thalabul ilm, mempelajari ilmu, karena kita tidak akan mengerti bagaimana wujud dan praktek zikirnya Nabi SAW, apa saja yang beliau ucapkan, ya, kecuali dengan mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah membuat kitab Al-Adhkar, kitab zikir. Beliau bawakan sekian banyak ayat, demikian pula sekian banyak hadis. Sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis yang mengandung dorongan, demikian pula keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dirojek, dilihat kitab tersebut, zikir-zikir yang disebutkan. Ya. Sekali lagi, ini bahan pendorong bagi kita semuanya. Ya, orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak mengilmui, demikian pula mempraktikkan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, termasuk orang yang wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, dan orang-orang yang berzikir mengingat Allah, orang banyak mengingat Allah dari kalangan laki-laki maupun perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan, ya. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang amat agung. Nasallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.